politisi perkasa ini. Hei, wong-wong Majapahit, majulah kalian bersama-sama. Dan kau Jaya Negara, Raja Busuk, jangan kau bersembunyi di belakang singgasana. Keluarlah, Rakuti menantangmu. Akulah nanti yang akan menjadi raja. Akulah nanti yang akan menjadi orang yang paling berkuasa di seluruh bumi Majapahit. Semua orang harus berlutut di hadapanku. Semua orang harus menyembah kepadaku. Kekuatanku melebihi kekuatan Batara Siwa. Keperkasaanku melebihi keperkasaan Batara Brahma. Dengar semuanya. Ini bukan sekedar omong kosong. Rakuti tidak sedang memual di hadapan kalian. Dengar. Buka telinga kalian baik-baik. Rakuti akan bicara pada kalian. Jaya Negara tidak pantas duduk di atas tahta. Raja Busuk itu harus singkir. Harus disingkirkan. Ditepak dari istana. Ditendang jauh-jauh dari Majapahit. Akulah yang pantas duduk di atas tahta. Siapa berani menantang Rakuti? Siapa berani menentang Rakuti? Kau berani menentang aku? Majulah. Maju kemari. Biar ku remukkan tulang kepalamu. Biar ku pukul kau menjadi abu. Mana ada yang berani kecuali mereka yang sudah bosan hidup. Rakuti, barangkali kau ingin menambah secangkir lagi, eh? Cangkir yang ketujuh. Cukup Rasmi. Dengar, kalau Rakuti sudah menjadi raja nanti, Majapahit akan mengalami kejayaan. Aku akan menggilas kaum pembangkang. Aku akan menumpas kawanan perampok. Aku akan membasmi perusuh-perusuh kota. Majapahit akan menjadi sebuah negeri yang aman, tentram, subur, makmur kemari Palo Cinawi. Siapa yang tidak percaya? Angkat tanganmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Semua orang akan percaya kepadaku. Semua orang akan berkata, iya. Setiap kali aku mengemukakan pendapatku, tak ada yang berani berkata tidak. Itulah kekuasaan seorang raja. Kasumi. Apa Rakuti? Kapan kita akan bertarung? Aku sudah siap Rakuti. Tapi janganlah kita bertarung di sini. Mari kita turun ke halaman. Bagus sekali. Awas kau Rasmi. Jangan lari tunggang langgang. Aku akan menghancurkan kepalamu. Dan kau tidak akan berani sombong lagi di depanku. Apa kau tidak bisa melihatku dengan baik, ha? Akan kupukul kau Resmi. detik lagi, dia tidur mendengkur di pendopo rumah kediaman Rasemi. Rakuti terkejut ketika bangun. Di mana aku ini? Kepala aku masih berpikir. Apa yang telah terjadi? Di mana aku sekarang ini? Kurang ajar. Pasti ini perbuatan Rasemi. Dia telah memperdaya aku. Setan alas. Rasemi! Rasemi! Jangan main-main! Apa yang telah kau lakukan padaku? Coba terka, Rakuti. Sekarang ini kau berada di mana? Berdebah. Setan belang. Kau curang. Kau licik, Rasemi. Kau sengaja membuatku mabuk. Lalu kau masukkan aku ke lubang sumur ini. Kurang asem. Aku telah tertipu. Rasemi licik. Rasemi curang. Aku bukannya curang padamu, Rakuti. Aku hanya sekedar berbuat sesuai dengan akal dan pikiranku. Berdebah. Kau pikir aku. Aku akan menyerah begitu saja. Tidak. Aku belum kalah. Aku belum kalah, Rasemi. Sekalipun aku sudah kau cemplungkan di tempat ini. Aku belum kalah. Lihat. Awas, Rakuti. Kau jangan main-main. Kalau kau memukul dinding sumur mati ini, kau sendiri yang akan celaka. Dinding sumur akan roboh dan kau akan terkubur di dalamnya. Berdebah. Sial. Aku telah ditipu. Bagaimana kau bisa melakukan semua ini kepada sahabatmu, Rasemi? Rakuti, aku hanya sekedar ingin membuktikan bahwa kekuatan bukanlah segala-galanya. Kau masih membutuhkan yang lain. Itulah akal sehat, Rakuti. Tapi kau sudah berbuat licik kepadaku. Kalau kau tidak berbuat curang, kau mau bertarung secara jantan. Kau tidak mungkin dapat mengalahkan Rakuti. Rakuti, bagaimanapun juga, apapun juga yang kau katakan, sekarang kau sudah kalah. Kau boleh memaki-maki aku, kau boleh mencak-mencak di lubang sumur mati itu, tapi kau tidak akan mampu berbuat banyak. Berdebah kau, Rasemi. Kau hanya bisa menang karena curang. Dalam setiap pertarungan, orang boleh menggunakan cara apa saja untuk menang. Yang penting kemenangan, Rakuti. Keluarkan aku dari tempat celaka ini. Dan mari kita bertarung secara kesatria. Rakuti, kau tidak perlu marah-marah. Sebenarnya kita tidak perlu bertarung. Kita sama-sama memiliki kekurangan. Aku melakukan ini kepadamu justru hanya untuk menunjukkan kekuranganmu. Aku tidak bersungguh-sungguh ingin bertarung dengan seorang sahabat. Kalau kita bisa bekerja sama, mengapa hal itu tidak kita lakukan? Kau mau bekerja sama denganku? Ya, kita bisa melakukan apa saja jika kita bersama-sama. Aku yakin, Rakuti, kita bisa menggenggam kekuasaan di seluruh Majapahit ini. Jika kita bersama-sama, kita tidak boleh terlepas satu sama lain. Aku membutuhkan kekuatanmu, sementara kau membutuhkan akal dan penalaranku. Bagaimana, Rakuti? Kau terima tawaranku ini, he? Keluarkan aku dari tempat celaka ini. Itu soal mudah. Tapi bagaimana dengan tawaranku? Kau mau berjanji? Cepat keluarkan aku dari sini, Rasemi. Aku tidak senang main lumpur seperti ini. Kau harus berjanji dulu, sahabat. Bagaimana? Atau kau ingin aku menimbuni lubang sumur ini dengan batu, eh? Kau sampai hati melakukannya kepada sahabatmu. Silakan. Jangan kau ambil hati, Rakuti. Aku hanya main-main. Aku juga membutuhkan seorang sahabat seperti Rakuti. Ya, baiklah, Rakuti. Kau akan segera ku keluarkan dari lubang sumur ini. Dan mari kita bicara di ruangan pendopo. Marilah kita menyusun rencana besar kita. Thank you. itu dari dekat dan kita akan mengamatinya. Dan setelah itu kita mengambil sari-sari pelajarannya. Rasmi, rencanamu itu apa tidak terlalu rumit? Tidak terlalu ruwet? Aku pusing mendengarnya. Nanti kau akan memahaminya. Setelah kau melihat permasalahan ini dari dekat, kita memang membutuhkan pengalaman-pengalaman yang berharga, Rakuti. Kekuatanmu itu memang perlu juga diperhitungkan. Ya, mungkin suatu saat akan berguna. Tapi ingat, Rakuti, jangan bertindak ngawur. Sekali salah melangkah, akibatnya akan parah. Di kota Raja Majapahit nanti kita bukan akan berhadapan dengan orang-orang yang jujur dan sederhana jalan pikirannya. Kita juga harus benar-benar berhati-hati untuk menentukan sikap. Aku belum bisa percaya sepenuhnya apa yang kau katakan, Rasmi. Tapi kupikir aku bisa mengikuti rencanamu. Kapan kita akan berangkat? Bagaimana kalau pada saat matahari bersinar dengan terang, pada saat langit biru cerah, kita berangkat ke kota Raja Majapahit? Kau tidak usah khawatir. Kota Raja Majapahit suatu saat dia pasti pergi meninggalkan orang tuanya. Baiklah, aku tidak apa-apa. Aku hanyalah seorang wanita yang mulai lanjut usia. Aku tidak boleh mengekang anak untuk kesenangan-kesenangan pribadiku. Aku harus memberikan kebebasan kepadanya. Tuti dan Rasemi tiba di kota tua Singasari. Karena sudah larut malam, mereka memutuskan untuk menginap. Mereka memperoleh tempat menginap di ruangan pendopo milik seorang warga kota yang sudah lanjut usia. Maaf, Anggir berdua ini sebenarnya mau kemana? Kami mau pergi ke kota Raja Majapahit, Pak. Oh, kalau begitu masih membutuhkan satu hari lagi perjalanan dengan kuda. Iya, begitulah, Pak. Sebenarnya kami ingin terus berkuda, tapi ya, kami terlalu lelah, Pak. Iya, tentu saja. Jangan terlalu dipaksakan, nanti malah sakit di jalan. Ya, beginilah keadaan kota tua Singasari sekarang. Tidak seperti dulu, zamannya Prabu Ranggawuni. Dulu tempat ini menjadi pusat pemerintahan. Sekarang sudah menjadi kota di bawah Majapahit. ruangan pendopo sunyi senyap. Rakuti membaringkan tubuhnya di lantai ruangan yang dilampari papan, sementara Rasumi masih duduk. Rakuti, kau harus memperhatikan peringatan Pak Tua itu. Dia benar, Rakuti. Kalau kau tidak bisa mengendalikan lidahmu, rencana kita akan gagal di tengah jalan. Aku memang suka bicara tanpa tedeng aling-aling. Kau harus belajar menyimpan rahasia, Rakuti. Rahasia hatimu. Sekarang ini kita baru akan terjun ke kancah perjuangan yang rumit dan ruwet. Kita butuh kesabaran. Jangan hanya asal nyeplos saja. Ah, sudahlah. Aku sudah ngantuk. Aku mau tidur. Ya, tidur, Rasan, tidur. Lebih baik kau tidur. Dalam keadaan tidur, kau tidak akan menjadi berbahaya, Rasuti. Ibunya masih ada, tapi sekarang juga sudah mendengar berita tentang ibumu, Rasmi. Aku juga merasa sangat terpukul mendengar berita kematian ibumu. Sekarang kau benar-benar sudah menjadi anak yatim piatu. Kasihan kau, Rasmi. Saya sudah berusaha menerima nasib, Paman. Sekarang saya harus berjuang sendiri untuk menyiapkan masa depan saya. Bagus kalau kau sudah menyadarinya. Terlalu bergantung kepada orang tua juga tidak baik. Setiap anak muda harus mempersiapkan sendiri masa depannya. Lalu apa rencanamu, Rasmi? Apa kalian mempunyai tujuan yang sudah jelas? Maka kalian datang ke kota Raja Majapahit? Begini, Paman. Kami datang ke kota Raja Majapahit memang dengan tujuan yang sudah pasti. Kami ingin mengabdi di istana Majapahit. Kami ingin menjadi penggawa kerajaan, Paman. Tunggu dulu. Penggawa kerajaan? Iya. Aku tahu. Kalian ini masih muda. Seorang laki-laki yang masih muda pasti memiliki mimpi-mimpi yang indah. Aku tahu itu. Tapi sayang sekali, kalian harus mengerti, tidak gampang menjadi penggawa kerajaan. Kami bersedia mengikuti syarat-syaratnya, Paman. Asal Paman mau membantu kami menjadi perantara. Aku hanya seorang abdi, Rakuti. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Kecuali kalau kalian ingin belajar menjadi seorang pemahat, aku bisa mengajarinya. Apakah sulit menjadi penggawa kerajaan, Paman? Nah, sekarang begini saja ya. Kalian masih muda. Kalian masih mempunyai kesempatan yang luas untuk belajar, untuk mengembangkan diri. Mengapa kalian tidak masuk pusat pendidikan calon tanda? Pusat pendidikan apa, Paman? Calon tanda. Apakah tanda itu, Paman? Semua bawahan raja, semua aparat kerajaan, mulai dari yang pangkat tinggi sampai ke pangkat paling rendah, pokoknya pegawai-pegawai istana, disebut tanda. Kukira kalian bisa mulai dari yang paling bawah. Ya, tapi karena kalian masih muda, kalian bisa belajar lebih dulu. Di mana kami harus belajar, Paman? Di sebelah barat Istana Majapahit ini. Kurang lebih 10 pal jauhnya. Ada sebuah bangunan khusus. Letaknya di desa Sidateka, di kaki Bukit Pangi. Tahu pohon pangi kan? Iya, Paman. Pangi kalau tidak salah, sejenis pohon waru. Iya. Nah, di kaki bukit itulah pemerintah Majapahit mendirikan sebuah pusat pendidikan calon tanda. Dan semua anak-anak muda yang bisa masuk ke pusat pendidikan itu akan dididik, dibina, agar kelak bisa menjadi seorang pangreh praja Wilwatika. Kukira sebaiknya kalian berdua masuk ke pusat pendidikan itu. Maka demikianlah, atas saran pamannya, pagi harinya, Rasmi dan Rakuti berangkat menuju Bukit Pangi. Memang benar, Bukit Pangi letaknya di sebelah barat Istana Majapahit, kurang lebih 10 pal jauhnya. Setelah minta diri, Rakuti dan Rasmi memacu kudanya ke Bukit Pangi. Bangunan itu cukup indah di zamannya. Bangunan itu terletak di kaki Bukit Pangi yang berhawa sejuk. Ada sebuah bangunan induk yang paling besar dan terletak tepat di tengah-tengah bangunan yang lain, yang lebih kecil. pusat pendidikan para tanda kerajaan Majapahit dipimpin oleh seorang Brahmana. Namanya Dang Acarya Siwanada. Di pagi yang cerah itu, Dang Acarya Siwanada sedang mengajar murid-muridnya. Sang guru duduk di atas arca batu di pinggir kolam yang banyak ikan hias, sementara para murid duduk mengelilinginya. Saat itu, Dang Acarya Siwanada sedang menerangkan isi bab kitab Uttara Manawa. Murid-muridku, kitab Uttara Manawa adalah sumber segala hukum yang berlaku di bumi Majapahit ini. Seorang calon tanda, seorang calon pegawai istana harus memahami isi kitab Uttara Manawa. Sekarang dengarkan. Aku akan menjelaskannya satu persatu. Bab pertama berisi tentang ketentuan-ketentuan umum mengenai denda. Setiap orang yang bersalah harus dihukum atau dikenai denda. Nah, peraturan-peraturan mengenai denda itu terdapat di bab pertama kitab Uttara Manawa ini. Bab kedua berisi tentang 8 macam golongan pembunuhan yang disebut astadusta. Kemudian bab ketiga menguraikan tentang perlakuan terhadap hamba disebut kaula. Bab keempat berisi tentang 8 macam pencurian disebut astacora. Berhenti. Kalian mau kemana, ha? Kami akan melamar menjadi siswa di sini. Kami harus menemui Bapak Dang Acarya Siwanata. Itu bukan urusan kami. Tugas kami ialah menjaga pintu gerbang ini. Baiklah. Kalau begitu, kapan kami diperkenankan menghadap beliau? Apa kalian membawa surat-surat? Surat? Kami tidak membawa apa-apa. Kami hanya membawa bekal untuk di jalan. Kalau kalian membawa surat pengantar dari seorang pejabat kerajaan yang berpangkat, kalian bisa langsung masuk menemui Bapak Dang Acarya Siwanata. Maafkan, kami tidak membawa surat seperti itu. Kalau begitu, kalian tidak bisa langsung masuk. Kalian tunggu di sini dulu. Kami akan menyampaikan kepada beliau. Jika beliau mengizinkan kalian masuk, kalian baru boleh masuk. Tangan Rakuti sudah gatal melihat dua orang prajurit jaga yang sombong itu. Tapi dia berusaha untuk menyabarkan dirinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Rakuti dan Rasmi menjadi murid calon tanda? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.